Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kau rasa kerun di hatiku, kerana takutkan siksamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Ketika kenangkan wafamu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Minahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Di waktu mengenang rahmanmu, terasa diriku kurang bersyukur. Padamu harus ku bermohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak dapat melihat kebenaranmu. Bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kohanmu, rasa kerun di hatiku, kerana takutkan siksamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.